warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat yang lain yang telah diberikan kepada kita, sehingga menjadikan kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita menghitung nikmat tersebut, pastilah kita tidak mampu untuk menghitungnya. Kemudian yang kedua, kita masih diberi nikmat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, antara lain berupa sholat subuh berjamaah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amalan yang telah kita lakukan. Kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang sebuah akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salaful ummah yang menjadi teladan bagi kehidupan kita, yaitu akhlak kitmanusir. Ya, kitman asir. Sebuah akhlak yang merupakan sifat seseorang yang cenderung untuk menutupi sebuah kabar. Ya, sebuah kabar yang mana kabar ini kadangkala itu bukan aib tentang dirinya atau orang lain, sebab jika kabar ini diberitahukan atau disebarkan, maka kabar ini akan menimbulkan keburukan. Ini akhlak kitmanusir, yaitu menjaga rahasia. Menjaga rahasia. Rahasia di sini bentuknya kabar yang bentuknya bukan aib, maupun kadangkala juga itu merupakan aib seseorang. Tentang menjaga rahasia ini juga dikisahkan di Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang diperintahkan oleh ayahnya untuk menyembunyikan berita tentang kenabiannya terhadap saudara-saudaranya. Ya. Allah SWT berfirman, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayaqidu laka kaida inna syaitan. Ayahnya berkata, Hei anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka akan membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan Allah SWT menyebutkan tentang perkataan Nabi Ya'qub, yaitu ayahnya Nabi Yusuf, kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Setelah Nabi Yusuf menceritakan kepada ayahnya apa yang telah dilihatnya dalam mimpinya itu. Ya, dalam mimpinya itu. Mimpi itu berarti bahwa kelak kepadanya demi menghormati, mengagungkan dan memuliakannya, maka Ya'qub merasa khawatir bila Yusuf menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya, maka saudara-saudaranya akan muncul sifat iri dengki terhadapnya. Lalu dengan sifat iri itu, mereka akan berusaha untuk membinasakan Yusuf. Nah, ini berita ini bukanlah suatu aib. Ya. Bahkan bisa jadi karena berita gembira. Namun Yusuf diperintahkan oleh ayahnya, yaitu Nabi Ya'qub, untuk menyembunyikan kabar tersebut. Sebab kalau itu diceritakan, membahayakan dirinya. Nah, ini termasuk akhlak kitman usir. Ya, akhlak kitman usir. Terus kemudian di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang beriman dari pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya. Jadi waktu itu ada sebagian dari pengikut Fir'aun ya, atau anak buahnya Fir'aun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mereka harus menyembunyikan, sebab kalau menampakkan maka mereka akan celaka, akan dibinasakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan Tuhanku adalah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu. Dan jika dia seorang pendusta, maka dialah yang menanggung dosa dustanya itu. Dan jika dia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Nah, ini merupakan akhlak kitman usir, yaitu menyembunyikan keimanan, tidak menampakkan kepada Fir'aun. Untuk apa? Untuk keselamatan dirinya. Ini. Terus kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kepada kita, pada umatnya, apa kira-kira yang perlu kita jaga terkait dengan kabar-kabar yang apabila kita beritakan itu akan tidak baik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza haddatsa rajulul al-hadisa sumaltafata fahiya amanatun. Jika ada seorang yang mengajak bicara, dan sebelum bicara itu dia itu menengok ke kanan dan ke kiri dulu, maka itu adalah rahasia dan itu adalah amanah. Jadi kadang-kadang kita ketika ada seorang teman atau siapa saja yang ingin berbicara kepada kita, kemudian dia noleh-noleh, dia melihat kanan, melihat kiri, seolah-olah apa yang dikatakannya itu tidak ingin diketahui oleh orang lain selain kita. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu adalah rahasia yang harus kita jaga. Walaupun mungkin yang dikatakan itu bukan aib, hanya sebuah berita saja, tapi mungkin orang itu khawatir jika berita itu disebarkan ke orang lain akan memunculkan keburukan. Ini terkait dengan hadis ini, Al-Munawi rahimahullah mengatakan dalam penjelasannya, jika seseorang mengabarkan sesuatu kepada seseorang yang lain dengan menoleh-noleh, maknanya adalah dengan menghindari dari majelis umum, ya, jadi maksudnya itu dia sengaja berbicara menghindar dari kerumunan orang, ya. Jadi misal aku ingin memberitakan sesuatu kepadamu, tapi ternyata di situ banyak orang, ayo kita di sana. Nah, kemudian menjauh dari kerumunan orang atau majelis umum, maka itu amanah atau rahasia yang harus kita jaga. Atau orang itu menoleh ke kanan atau ke kiri, nah itu berarti juga maknanya orang itu ingin apa yang disampaikannya itu dirahasiakan. Ya. Sebab jika kabar tersebut disebarkan, maka sesungguhnya pelakunya yang menyebarkan telah menyelisihi perintah Allah SWT, ya, dari sisi tidak menunaikan amanah dan dolim, ya, terhadap sesuatu yang seharusnya dijaganya. Ini adalah kitmanusir. Maka kalau kita lalai terhadap akhlak kitmanusir, maka kita sering terjerumus kepada sebuah akhlak tercela, yaitu al-ghibah. Yaitu kita sering menggunjing, menghibah saudara-saudara kita yang itu dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu seperti memakan daging saudaranya yang telah mati. Ini, ya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala juga menjelaskan hal ini di dalam kitab suci Al-Quran. Ada suatu kisah teladan yang ini merupakan akhlak kitmanusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika 2 bulan setelah perang Uhud, ya, 2 bulan setelah perang Uhud, 2 bulan setelah perang Uhud telah sampai kabar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Tulaikhah dan Salamah Bani Khuwailid keduanya menghasut kaumnya, yaitu Bani Asad bin Huzaimah, untuk menyerang Madinah Al-Munawwarah dan untuk merampas harta kaum muslimin. Maka Nabi SAW memutuskan untuk mengutus pasukan kaum muslimin dan memerintahkan untuk berjalan pada malam hari dan bersembunyi pada siang hari, ya, dan melewati jalan yang tidak biasa dilewati oleh orang hingga tidak tampak satupun atas karbar dan niat utusan Rasulullah SAW tersebut. Lalu mereka menyerbu Bani Asad dengan tiba-tiba pada waktu yang tidak terduga. Walaupun ini merupakan siasah, tapi di dalamnya terkandung sebuah akhlak yang mulia, yaitu kitmanusir, yaitu menyembunyikan kabar untuk maksud yang lebih mulia. Terus kemudian di kisah yang lain, pada peristiwa Daumatul Jandal, Nabi SAW telah memimpin 1000 orang dan pengendara kuda dari kalangan Muhajirin dan Ansor untuk mencegah kabilah-kabilah yang menghadang dan menjarah kafilah-kafilah dagang kaum muslimin di Daumatul Jandal. Dan kesiapan mereka yang bertikan untuk menyerang Madinah Al-Munawwarah. Jadi ada, yaitu para orang-orang, ya kelompok yang sering menghadang, kalau saat ini mungkin merampok ya, kafilah-kafilah dagang kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW memimpin 1000 orang, karena ini kelompok besar ya. Kelompok besar bukan hanya beberapa orang. Akhirnya Rasulullah memimpin 1000 orang ya, untuk mencegah kabilah-kabilah. Kabilah itu berarti sebuah kaum yang sering menghadang kafilah-kafilah dagang kaum muslimin. Rasulullah SAW keluar bersama kaum muslimin dari Madinah Al-Munawwarah, bersembunyi di siang hari dan berjalan di malam hari. Dan kaum muslimin telah melintasi jarak antara Madinah Al-Munawwarah dan Daumatul Jandal. Maka tidak mendapati seorang pun dari mereka. Dan kaum muslimin kembali ke Daumatul Jandal setelah beberapa hari tinggal di sana. Karena menyembunyikan maksud kaum muslimin dengan berjalan di malam hari ilah yang menjadikan menang atas musuh-musuh mereka. Ini. Nah, ini merupakan kitmanusir, yaitu menjaga atau menyembunyikan sebuah rahasia untuk maksud-maksud tertentu, yaitu maksud yang mulia. Ini. Terus kemudian ada sebuah kisah lagi, yaitu tentang akhlak kitman usir sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Umar bin Khattab berkata kepada Hafsah binti Umar, menjanda dari Khunais bin Hudzafah As-Sahmi. Jadi Hafsah anaknya Umar bin Khattab itu menjadi janda ya, karena ditinggal mati oleh suaminya yaitu Khunais bin Hudzafah As-Sahmi, yang termasuk di antara sahabat Rasulullah SAW yang ikut dalam perang Badr dan Sahid dan meninggal di Madinah ya. Ya, jadi meninggal di Madinah bukan ketika berperang. Maka Umar menceritakan hal ini, maka aku mendatangi Utsman bin Affan ya, dan ku tawarkan Hafsah kepadanya agar Utsman itu mau menikahi Hafsah, anak-anaknya Umar. Maka Umar berkata, jika engkau mau, maka aku akan nikahkan engkau dengan Hafsah anakku. Maka Utsman hanya menjawab, aku akan pikirkan terlebih dahulu ya. Ya, pikirkan terlebih dahulu. Maka ini menjadikan Umar bin Khattab kecewa. Ya. Lalu Umar bin Khattab menunggu beberapa malam, kemudian Utsman menemui Umar bin Khattab dan berkata, nampaknya aku tidak akan menikah pada saat ini. Jadi akhirnya Utsman bin Affan itu menolak dengan halus tawaran dari Umar bin Khattab. Maka Umar kecewa. Akhirnya Umar mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Maka Umar mengatakan kepadanya, kepada Abu Bakar, jika engkau mau, maka aku akan nikahkan engkau dengan anakku Hafsah. Maka Abu Bakar hanya terdiam dan tidak memberi jawaban sedikit pun kepada Umar bin Khattab. Maka marahlah Umar bin Khattab ya. Jadi lebih marah lagi dibanding kemarahannya kepada Utsman bin Affan. Ya. Akhirnya Umar bin Khattab ini menunggu beberapa malam ya, dalam kekecewaan karena dua sahabat yang dicintainya, yang diharap-harapkannya untuk mau menikahi anaknya ternyata menolak. Ya, sehingga Umar bin Khattab sedih dan marah. Lalu Umar menunggu beberapa malam. Ya, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminang Hafsah binti Umar bin Khattab. Ini, maka akhirnya Umar bin Khattab menikahkannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu Abu Bakar menemui Umar. Ya, setelah menikah itu Rasulullah menikahi Hafsah, Abu Bakar menemui Umar dan berkata, "Wahai Umar, sepertinya engkau marah kepadaku, ya, ketika engkau menawarkan Hafsah kepadaku dan aku tidak memberi jawaban apapun." Kemudian Umar menjawab, "Iya, iya, aku marah kepadamu." Maka Abu Bakar berkata, "Sebenarnya tidak ada yang menghalangiku untuk memberikan jawaban kepadamu mengenai apa yang engkau tawarkan kepadaku." Ya, jadi saya sebenarnya itu tidak ada halangan apa-apa untuk menjawab tawaranmu itu. Ya. Namun aku mengetahui, ya, bahwa Rasulullah SAW itu sering menyebut-nyebut nama Hafsah. Ya. Dan tidak mungkin aku akan menyebarkan rahasia Rasulullah SAW. Ya. Kalaulah beliau meninggalkannya, tentu aku menerima tawaranmu itu. Nah, Rasulullah tidak memerintahkan Abu Bakar untuk menjaga, ini jaga, kamu jangan cerita pada siapapun. Tapi Abu Bakar dan Utsman tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang beliau sering menyebut-nyebut nama Hafsah, anaknya Umar bin Khattab itu, akhirnya bagi Abu Bakar dan Utsman itu merupakan rahasia yang tidak perlu diceritakan, walaupun akibatnya Abu Bakar dan Utsman itu harus dimarahi oleh Umar bin Khattab. Nah, ini termasuk kitmanus sir, menjaga rahasia, ya, menceritakan orang lain walaupun itu bukan merupakan aib, kadangkala kita harus menyembunyikannya karena itu adalah amanah yang harus kita sembunyikan. Maka kita perlu hati-hati, ya, terkait dengan mengabarkan berita tentang saudara kita, ya, tentang saudara kita, kita harus berpikir ulang apakah kira-kira kalau aku sampaikan ini akan menimbulkan keburukan ataukah tidak. Kalau kita sudah yakin atas ijtihad kita bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang aman untuk diceritakan, maka tidak mengapa untuk diceritakan kepada orang lain. Terus kemudian akhlak kitman usir dari Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Ini diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Fatimah datang sambil berjalan dan cara jalannya seperti cara jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Selamat datang wahai putriku." Lalu Nabi mendudukkan Fatimah di sisi kanannya atau di sisi kiri beliau. Lalu Nabi membisikkan sesuatu pembicaraan kepadanya. Jadi Nabi itu berbisik kepada Fatimah. Ya. Maka Fatimah pun menangis. Fatimah pun menangis. Akhirnya Aisyah penasaran bertanya kepada Fatimah, ya, kenapa engkau menangis? Lalu Nabi membisikkan kepada Fatimah sesuatu yang pembicaraannya menjadikan Fatimah tertawa. Ya. Jadi Fatimah enggak menjawab. Nah, setelah Nabi membisikkan lagi kepada Fatimah, Fatimah tertawa. Maka Aisyah penasaran lagi dan bertanya kepada Fatimah, "Aku tidak pernah melihat seperti hari ini sesuatu kegembiraan yang begitu dekat dengan kesedihan." Ya. Sebelumnya menangis, tiba-tiba setelah dibisiki lagi tertawa. Lalu Aisyah bertanya kepada Fatimah tentang apa yang dibisikkan oleh Nabi. Maka Fatimah berkata, "Sesungguhnya aku tidak ingin menceritakan rahasia Rasulullah SAW." Ya, jadi Fatimah enggak mau menceritakan. Nah, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Ya, maka Aisyah bertanya kepada Fatimah. Maka Fatimah berkata, jadi setelah Rasulullah wafat, baru kemudian Fatimah menceritakan apa yang dibisikkan oleh Nabi kepadanya, itu menceritakan kepada Aisyah. Nabi membisikkan kepadaku, sesungguhnya Jibril mengajariku Al-Quran setahun sekali. Ini bisikan Nabi kepada Fatimah. Pada tahun ini Jibril mengajariku dua kali. Aku melihat hal itu karena ajalku telah datang. Dan sesungguhnya engkau adalah keluargaku yang pertama kali menyusulku, yaitu keluargaku yang meninggal menyusulku. Maka aku pun menangis. Ya, maka aku pun menangis. Kemudian Nabi berkata lagi, tidakkah engkau suka jika engkau menjadi pemimpin para wanita penghuni surga atau para wanita dunia? Itu bisikan Nabi berikutnya. Maka Fatimah pun tersenyum atau tertawa karena kabar tersebut. Nah, ini bukan aib, ya, bukan aib, tapi Fatimah berusaha menyembunyikannya. Nah, kemudian setelah Nabi SAW wafat, barulah Fatimah menceritakan hal ini kepada Aisyah radhiyallahu anha. Terus kemudian akhlak menjaga rahasia ini juga dimiliki oleh sahabat kecil, yaitu pembantu Nabi SAW, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Ini hadis ini diceritakan, diriwayatkan oleh Sabit, ya, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik menceritakan. Anas bin Malik itu pernah kita sebutkan pembantu Nabi yang diserahkan kepada Nabi untuk membantu Nabi itu ketika usia 10 tahun. Ya, usia 10 tahun. Maka sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini banyak meriwayatkan hadis karena hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik menceritakan, aku pernah didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika aku sedang bermain dengan teman-temanku yang lain. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada kami, yaitu dengan aku dan bersama teman-temanku, dan menyuruhku untuk suatu keperluan hingga aku terlambat pulang ke rumah. Ya. Sesampainya di rumah, ya, ibu bertanya kepadaku. Jadi ibunya Anas bin Malik. Ya, ibunya Anas bin Malik bertanya kepada Anas bin Malik, mengapa kamu terlambat pulang, nak? Maka Anas bin Malik pun menjawab, ya, aku pun menjawab dengan Anas bin Malik, ya, tadi aku disuruh oleh Rasulullah untuk suatu keperluan. Nah, kemudian ibunya bertanya, penasaran, keperluan apa, nak? Maka aku menjawab, yaitu Anas bin Malik menjawab, itu rahasia ibu, ya, itu rahasia ibu. Maka ibunya berkata, baiklah, kalau begitu jangan kamu ceritakan rahasia Rasulullah SAW kepada siapapun. Maka Anas bin Malik berkata, demi Allah, kalau aku boleh menceritakan rahasia tersebut kepada seseorang, niscaya aku pun akan menceritakan pula kepadamu, wahai Sabit. Nah, ini ungkapan Anas bin Malik kepada Sabit. Nah, ini keperluan itu sebenarnya bukan aib, tapi oleh Anas bin Malik, dia mungkin sudah tahu tentang karakter Nabi SAW. Akhirnya disuruh apa Anas bin Malik itu untuk sebuah keperluan, itu disembunyikannya karena menganggap bahwa itu adalah sebuah rahasia, ya, asir, itu rahasia. Maka kalau kita sering mendengar ada namanya nikah sirri, ya, berarti nikah yang bersifat rahasia. Maksudnya rahasia di sini tidak dicatatkan di apa Kementerian Agama atau di KUA, atau tidak dicatatkan di pemerintah. Jadi disebut dengan sirri, ya, bersifat rahasia. Terus selanjutnya ada seorang sahabat, ya, yang disebut, diberi julukan sahabat ini, yaitu Sohibu Sirin Nabi, yaitu penjaga rahasia Nabi. Ya, ada seorang sahabat mendapatkan julukan gelar yaitu Sahibu Sirin Nabi. Itu penjaga rahasia Nabi, yaitu siapa? Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah bin Al-Yaman ini terkenal di kalangan para sahabat memiliki rahasia-rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering dibisiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Hudzaifah bin Yaman ini menjaga betul rahasia itu. Ya, menjaga betul rahasia itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Hudzaifah bin Al-Yaman tentang nama-nama orang-orang munafik. Ya. Dan ini dikabarkan secara khusus kepada Hudzaifah, tidak kepada yang lain. Ya. Ini adalah rahasia di mana tidak ada seorang sahabat pun yang mengetahuinya kecuali Hudzaifah bin Al-Yaman. Jadi yang diberitahu hanya Hudzaifah bin Al-Yaman. Ya. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jadi Umar bin Khattab ini memiliki karakter itu pembelajar. Jadi pembelajar itu kalau dalam bahasa anak-anak muda sekarang itu kepo, penasaran. Ini sifat salah satu karakter khusus dari, karakter unik dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu penasaran. Sebagaimana dimiliki juga oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, juga memiliki karakter yaitu pembelajar, penasaran. Maka Umar bin Khattab ketika mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membisikkan nama-nama orang munafik ya, kepada Hudzaifah, maka Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah, penasaran. Ya, penasaran. Apa pertanyaan Umar bin Khattab kepada Hudzaifah? Ana minal munafikin? Padahal kita tahu bahwa betapa kuatnya keimanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai kuatnya imannya itu ketika Umar bin Khattab melewati sebuah jalan dan situ setan mau lewat, ya, setan itu menyingkir cari jalan lain, takut sama Umar. Itu saja masih khawatir. Ya, dan bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Wahai Hudzaifah, apakah aku termasuk orang munafik yang disebutkan oleh Nabi? Maka Hudzaifah menjawab, tidak. Dan aku tidak akan memberitahu kepada seorang pun setelahmu. Ya. Ini. Jadi ini antara lain sifat khusus yang dimiliki oleh Hudzaifah ibn Yaman, yaitu Sahibu Sirin Nabi, penjaga rahasia Nabi. Kemudian Umar bin Khattab juga pernah bertanya kepada Hudzaifah tentang pegawai-pegawai yang diangkatnya. Ya, setelah Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ini setelah Rasulullah wafat. Kemudian Umar bertanya, "Wahai Hudzaifah, apakah di antara pegawai-pegawaiku, di antara pejabat-pejabat yang telah aku tunjuk, ada di antara mereka yang termasuk orang munafik?" Maka Hudzaifah menjawab, ada satu. Ya, ada satu. Wah, tambah penasaran Umar bin Khattab ini. Ya. Maka Umar berkata, tunjukkan kepadaku Hudzaifah siapa orang itu. Ya. Maka Hudzaifah menjawab, aku tidak akan memberitahumu. Ya, karena ini rahasia. Aku tidak akan memberitahumu. Ya. Namun ternyata tidak beberapa lama, ya, Umar memberhentikan salah seorang pejabatnya, ya, yang telah ditunjuk. Ya, karena apa? Karena memang Umar itu memiliki sebuah karakter khusus juga, yaitu karakter al-firasah atau akhlak al-firasah, yaitu memiliki firasat tajam, ya, dan mampu menyibak sesuatu yang samar. Itu antara lain kelebihan Umar bin Khattab. Ya, ketika kaum muslimin sedang berperang di tempat yang sangat jauh, tiba-tiba ketika Umar bin Khattab khutbah itu, ya, berteriak, "Wahai Sariyah, larilah ke gunung." Itu ketika dikhutbah, ternyata pasukan kaum muslimin yang sedang berperang itu mendengar seperti suara, entah suara siapa, dan menuruti suara itu, dan akhirnya kaum muslimin menang. Nah, ini antara firasat dari salah satu firasat Umar bin Khattab. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebelum beliau wafat mengatakan, jika ada nabi setelahku, ya, maka Allah Ta'ala akan menunjuk Umar sebagai nabi. Tapi karena tidak ada nabi setelahku, maka Umar tidak ditunjuk sebagai nabi. Karena apa? Karena firasat Umar yang begitu tajam. Dan antara lain banyak sekali, ya, pernyataan dan ucapan-ucapan Umar bin Khattab itu disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga turun ayat, ya, turun ayat mirip seperti apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab. Itu karena ketajaman firasat Umar, sehingga Umar mengetahui salah satu pegawainya itu ternyata adalah termasuk daftar orang-orang munafik yang tersembunyi di dada Hudzaifah ibn Yaman, yang disembunyikan oleh Hudzaifah, dan akhirnya tepat sekali Umar bin Khattab memberhentikan pejabat tersebut. Ini, dan setiap kaum muslimin itu memiliki firasat, ya. Setiap kaum muslimin itu memiliki firasat. Tapi kita jangan mengada-ngada. Mengada-ngada. Biasanya kaum muslimin itu kadang-kala ketika sudah terjadi baru cerita, kan? Oh iya, pantesan aku ini berasa lagi kayak gini, pantesan ono gini, kan, macam-macam. Setelah terjadi. Kalau Umar bin Khattab tidak mengatakan sebelum terjadi, dan ternyata benar-benar terjadi, itu firasat. Nah, kadang-kadang kan orang itu ingin dirinya dianggap hebat, dia memiliki firasat tajam. Setelah sebuah kejadian terjadi, baru kemudian cerita. Ya, kita mungkin dalam hati kita mengatakan, kok rawit wingi-wingi cerita. Nah, seperti itu. Nah, ini firasat. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu juga kadang ketika akan mensolati jenazah kaum muslimin, ya, disebut waktu itu kaum muslimin akan mensolati jenazah, dia menunggu Hudzaifah ibn Yaman. Apakah Hudzaifah itu ikut sholat atau tidak? Ini, ya. Jadi misalnya ini ada orang meninggal, ya, ini kejadian setelah Rasulullah wafat. Ada orang meninggal, ketika mau sholat jenazah itu, Umar tuh nunggu mana Hudzaifah. Dicari-cari Hudzaifah. Kalau Hudzaifah ikut sholat, nah berarti pasti, ya, yang disolati itu bukan orang munafik. Ya, ya. Kisahnya demikian. Jika ada salah seorang kaum muslimin meninggal, Umar bin Khattab bertanya, apakah Hudzaifah mensolati jenazah itu? Jika dijawab ya, maka Umar mensolatinya. Jika dijawab Hudzaifah tidak ikut, maka Umar ragu dan menahan diri untuk ikut mensolatinya. Ini karena apa? Karena Hudzaifah enggak mau mensolati, jadi dikhawatirkan Umar ragu bahwa itu adalah orang munafik. Orang munafik itu jasadnya itu Islam, tapi batinnya ingkar, kafir. Ya, untuk cari aman saja. Ini orang munafik. Jadi hanya luarnya saja yang beriman, tapi dalamnya adalah dia munafik. Nah, orang-orang munafik itu sejatinya adalah musuh dalam selimut bangsa kita. Itu sangat menyulitkan sekali. Kalau jelas-jelas musuh, jelas penanganannya. Tapi kalau ada musuh dalam selimut, dalam sebuah apa namanya, kaum, sebuah kaum di situ ada musuh, maka itu merupakan, kalau dalam bangsa kita sekarang disebut pengkhianat. Ya, kalau di negeri kita namanya pengkhianat bangsa, itu, ya, pengkhianat bangsa. Kalau dalam kaum muslimin itu namanya orang munafik, ya, orang munafik. Hudzaifah ibn Yaman juga berkata, demi Allah, sesungguhnya aku orang yang paling mengetahui dengan setiap fitnah yang akan terjadi antara diriku dengan hari kiamat. dan tidaklah hal itu terjadi pada diriku melainkan karena Rasulullah SAW pernah membisikkan kepadaku dalam hal tersebut sesuatu yang beliau tidak sampaikan kepada orang lain. Ini jadi bukan hanya rahasia kaum orang-orang munafik, tapi tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi itu pun juga disampaikan kepada Ibnu Yaman, dan memang itu tidak disampaikan Ibnu Yaman kepada seorang pun karena Hudzaifah tahu itu Rasulullah itu membisikkan kepada Ibnu Yaman karena itu sifatnya adalah rahasia. Ini. Ibnu Yaman juga berkata, Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami. Beliau memberitahukan kepada kami apa saja yang terjadi hingga hari kiamat. Ya, yang menghafalnya menjadi hafal dan yang melupakannya menjadi lupa. Para sahabat itu mengetahuinya dan ada sesuatu yang terlupakan olehku. Aku memikirkannya kemudian aku teringat kembali seperti orang yang teringat wajah seseorang yang telah pergi meninggalkannya. Lalu ketika bertemu kembali dia mengenalinya. Jadi ini Hudzaifah Ibnu Yaman ya, pernah terlupa apa yang telah disampaikan Nabi, ternyata dia bisa mengingatnya kembali. Ya seperti ingatnya wajah seseorang yang pergi ya, kemudian datang kembali dan mengenal, oh ini orangnya yang dulu pernah ketemu. Nah itu berarti benar-benar mengingat kembali Hudzaifah Ibnu Yaman. Terus kemudian ini juga ada kisah. Jadi dari Al-Qamah ya, dia menceritakan ya, aku pernah berkunjung ke negeri Syam. Negeri Syam. Lalu sholat dua rakaat di sana. Kemudian aku berkata, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk dapat bermajlis dengan orang soleh. Kemudian aku datang kepada sebuah kaum. Lalu aku bermajlis bersama mereka. Aku tidak kenal siapa kaum itu. Tiba-tiba datang orang yang sudah tua lalu duduk di sampingku. Ya, aku bertanya, ya, siapakah engkau wahai bapak tua? Mereka menjawab, ya, dia adalah Abu Darda. Maka aku berkata, sungguh doaku terkabulkan. Aku telah berdoa kepada Allah agar memudahkanku bisa bermajlis dengan orang soleh. Dan ternyata Allah telah menjadikan anda untukku, wahai Abu Darda. Maka Abu Darda berkata atau bertanya, kamu dari mana? Ya, bertanya kepada Al-Qamah, kamu dari mana? Maka Al-Qamah menjawab, dari Kufah. Maka Abu Darda berkata lagi, bukankah bersama kalian di sana itu ada Ibnu Ummu Abid? Ya, Ibnu Ummu Abid, pembawa sepasang sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pemilik tikar dan bejana, maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, itu juga orang soleh. Kan? Sungguh bersama kalian di sana ada orang yang telah Allah jauhkan dari setan, yakni melalui lisan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu maksudnya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Bukankah bersama kalian di sana ada orang yang mengetahui detail kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, tidak ada orang lain yang mengetahuinya kecuali dia. Maksudnya adalah Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Nah ini cerita dari Abu Darda yang beliau juga mengakui bahwa Abu Hudzaifah Ibnu Yaman ini merupakan sahibu sirin Nabi, yaitu sahabat yang memiliki tugas atau julukan yaitu penjaga rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian di kisah yang lain lagi, ya, yaitu akhlak kitman Nusir Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ummu Salamah menceritakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dari sahabatku akan ada orang yang aku tidak akan melihatnya dan tidak akan melihatku setelah aku wafat untuk selamanya. Ya. Jadi Nabi bersabda, di antara sahabatku itu ada orang yang aku tidak akan melihatnya lagi dan tidak akan melihatku, dia tidak akan melihatku setelah aku wafat selamanya. Hal itu sampai kepada kabar itu sampai kepada Umar. Ya, kita tahu sahabat Umar itu orangnya penasaran. Nah, sehingga dia bergegas mendatangi dan menanyakan hal itu. Akhirnya Umar berkata kepada Ummu Salamah, ya, wahai Ummu Salamah, bersumpahlah demi Allah, apakah aku adalah salah satu dari mereka, yaitu yang nanti aku tidak akan bisa melihat Nabi dan Nabi tidak melihatku? Ya, Ummu Salamah berkata, tidak, dan aku tidak akan memberitahu siapapun setelahmu untuk selamanya. Ini, nah ini kata-kata ini mirip seperti apa yang dikatakan Hudzaifah ibnul Yaman kepada Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab bertanya tentang dirinya, apakah aku termasuk orang munafik. Nah, inilah kegelisahan dari Umar bin Khattab yang beliau sebenarnya sudah dijamin masuk surga. Ya, dijamin masuk surga dan itu pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata di dalam hati Umar bin Khattab masih ada rasa khawatir. Jangan-jangan aku termasuk orang munafik. Jangan-jangan aku orang yang seandainya seluruh manusia itu dimasukkan ke surga, aku khawatir aku yang tidak masuk ke sana. Itu Umar bin Khattab. Nah, kemudian apakah kita terus kemudian yakin? Ya, setelah kita mengenal Islam, kita merasa diberi keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian seolah-olah bahwa satu kaki kita sudah di surga, tidak bisa demikian. Karena sahabat yang mulia sekali berumar bin Khattab masih selalu khawatir tentang dirinya. Seandainya semua sahabatku masuk surga, aku khawatir jangan-jangan aku yang tidak masuk. Nah ini, padahal Nabi telah mengabarkan bahwa Umar bin Khattab dijamin masuk surga. Inilah sifat yang sangat mulia yang hendaknya kita tiru pada teladan-teladan kita, baik para Nabi alaihi wassalam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu, para salaful ummah rahimahumullah. Dan itu merupakan teladan-teladan kita yang merupakan contoh terbaik kita, ya, dan kita harus meneladaninya karena mereka adalah generasi-generasi terbaik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kita diperintahkan untuk meneladani mereka, yaitu beliau bersabda, khairun nas qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku ini, yaitu generasi sahabat, kemudian setelahnya, dan kemudian setelahnya, yaitu tabi'un dan tabi'ut tabi'in. Ya, tabi'un itu adalah kalau kita katakan muridnya sahabat, ya. Tabi'ut tabi'in itu adalah murid-muridnya sahabat. Itu adalah khairun nas. Ya, sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia. Karena yang Rasulullah itu menyebutkan sebaik manusia, maka tugas kita adalah meniru mereka. Itulah kaum salaf, ya. Dan mereka masih murni dalam hal apa? Dalam hal beragama Islam, dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya. Nah, setelah berjalan sekian ribu tahun, yaitu sampai sekarang sekitar 1400 tahun lebih, maka dalam perjalanan waktu itu muncullah kadang-kadang penyimpangan-penyimpangan dari agama ini yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya kewajiban kita agar agama kita ini benar, kembalilah kepada para salaful ummah. Ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, caranya itu kita harus kembali kepada para salaf. Karena merekalah yang disebutkan Nabi sebaik-baik manusia. Kita enggak bisa beribadah hanya dasarnya kata Pak Ustaz. Ya. Ini dasarnya adalah kata Pak Yai. Ini adalah kata Habib, ini adalah kata fulan. Tapi kenapa kamu beribadah seperti itu? Karena qala Allah, apa firman Allah, qala Rasulullah wa qala sahabat. Ya. Jadi apakah firman Allah, apa sabda Rasulullah, dan apa kata para sahabat radhiyallahu anhu. Itulah yang disebut dengan al-haq atau kebenaran. Nah, termasuk dalam berakhlak ini pun kita seharusnya mencontoh mereka. Sehingga harapannya apa? Sehingga harapannya kita dalam beragama ini benar-benar murni, murni benar, ya. Sehingga kita dalam beragama ini benar-benar sesuai dengan dasar yang sangat kuat. Oleh karena itu, mencontoh para salaful ummah, yaitu orang-orang terdahulu yang Nabi sebutkan tadi, merupakan keharusan bagi kita dalam rangka apa? Kita meluruskan cara-cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, apa yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang salah itu dari diri saya pribadi dan setan. Marilah kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan petunjuk, sehingga dalam kehidupan kita itu selalu dalam bimbingannya, sehingga kita selalu mengarah kepada jalan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.